mimpimu. Kau, kau yang di sana, masihkah ada di dalam matamu wajahku yang dulu pernah kau tatap dengan mesra. Matahari, mana mungkin kan bersatu engkau di sana dan ku di sini. Kau, kau yang di sana, kenanglah aku saat engkau sendiri. Namun lupakanlah bila kau telah berdua. Ku tak pernah berubah sampai hari ini. Lihatlah diriku ini, aku tetap masih sendiri. Yang di